Bangun dari tidurmu dan angkat kepala. Mengeliat payahmu nak celikkan mata. Memang berat untukmu, memang berat untukmu. Semua di dunia ini kan sementara. Jangan pula leka asyik terlena. Memang berat untukmu. Terbitnya di hati, waktu tak menanti. Mentari dibuai mimpi, hari demi hari takkan terganti. Oh itu pasti bila kau, engkau mengelamun, mengelamun, mengelamun. Jangan duduk mengelamun saja. Mengelamun, mengelamun, mengelamun. Jangan duduk mengelamun saja. Suka memang suka, ini adat manusia. Mau naik angin bila ada yang tak kena. Memang berat untukmu, memang berat untukmu. Bukankah indah personifikasi dunia? Seolah mencapai tapi masih tak kena. Ini lumrahnya, jangan mudah lupa. Hari demi hari, takkan terganti. Oh itu pasti. Bila kau, bila kau mengelamun, mengelamun, mengelamun. Jangan duduk mengelamun saja. Jangan mengelamun, mengelamun, jangan duduk mengelamun saja. Jangan mengelamun saja, itu penyamun masa. Buat kamu hilang fokus tapi bukan rabun mata. Siaran media sosial buat kita dokan harta tu. Motivasi diri atau hati diracun saja. Akhir kita diberi imajinasi. Perlu dikawal tapi jangan sekali digali. Bukti anugerah ini bukti. Kau upaya capai apa saja yang kau sudi ceburi. Waladi, guna otak jangan butakan hati. Capai bulan sampai kau genggam matahari. Ya binti, kau terbanglah sendiri kerja di luar. Tapi jangan lupa inti dan kami di sini. Jangan angan sampai usaha di anak tiri. Tapi apa aku tahu, aku melayan lamunan diri. Aku melayan lamunan diri. Melayan lamunan sendiri. Mengelamun, mengelamun, mengelamun.